ini belum kelar kamu suruh ini, belum kelar. Ini enggak karuan. Terjadi kerusakan dan kejelekan dalam tubuhmu. Asyahid Islam mengajarkan untuk orang itu tumakninah dan masing-masing dia ambil sesuai porsi dan sesuai tempatnya, itu mukaddimah. Semua ini tadi mukaddimah tentang at-ta'imah. Bagaimana hukumnya, asalnya, dan apa yang dihalalkan oleh Allah, untuk siapa itu dihalalkan. Lanjutannya, insya Allah untuk sesi besok. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.